saat alam menghamburkan bara angkara. Tangan yang kuat sekalipun takkan berdaya. Bumi bergetar, bencana melanda, manusia menimpi di dalam siksa. Batu-batuan di antara panas prahara. Dan tanah pun bergetar mengguncangkan kehidupan. Roda gelisah mengusik dunia, mencengkam bagaikan tangan neraka. Murka, ingatkan tingkah laku kita. Adakah kesadaran mengetuk dada? Kini tak ada lagi ketenangan, semua lembut ini kenyataan. Oh dunia, kakak, kapankah semua ini kan berakhir? Kakak, kapankah semua ini kan berakhir? Kan berakhir.